saat kita berpisah. Kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktu ku kucuk keningmu, perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Lambaian tanganmu masih